Selamat pagi. Pagi dong. Pagi setengah siang ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah panas-panas gini. Dengerin lagu-lagu yang cukup encu dan enak didengar. Kita goyang kalung-kalung dulu bareng New Palapa. Yuk, mangga.